أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini setelah sholat Jumat, ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita juga semakin berkualitas, dan mudah-mudahan hidup kita juga tambah berkah. Mudah-mudahan semua yang sholat Jumat di sini diberkahi usianya, diberkahi usahanya, diberkahi hartanya, dan diberkahi keluarganya, dan mudah-mudahan dimampukan masuk surga sekeluarganya semua. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah takwa yang berkualitas. Ini terkait dengan haji. Apa yang akan khatib sampaikan pada hari ini buat mereka yang pernah berumroh, pernah berhaji, dan mudah-mudahan semua yang ada di sini dimampukan sebelum meninggal dunianya untuk bisa berumroh dan berhaji ke tanah suci. Nah, kita yang sekarang sedang berada di sini dan nanti akan berangkat, akan saya ajak untuk mengambil substansi dari momentum penting saat ini, yaitu bulan-bulan haji ini. Sebagai referensi adalah surah Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sih bulan hilal itu secara astronomi, secara ilmu falak kok bertahap? Dari seperti benang bulan sabitnya, kemudian mulai tebal, tebal dan tebal lagi, kemudian sempurna menjadi bulan purnama. Lalu mulai menebal dan mulai mengecil, kemudian menipis, kemudian kembali seperti benang lagi. Itu pertanyaan yang sifatnya sangat astronomis, sangat ilmu falak minded gitu ya. Kok itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yas'alunaka 'anil ahillah. Menariknya di surah Al-Baqarah ayat 189 ini, Nabi menjawab tidak dengan pendekatan ilmu astronomi, tidak scientific, tapi justru Nabi menjawabnya langsung melompat kepada fungsi dan hikmahnya, kenapa ada hilal yang bermacam-macam ini. Jadi bulan sabit dengan semua tahapannya itu. Nabi menjawab atas perintah Allah. Jadi jawaban ini juga atas perintah Allah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan Nabi, jawab kepada yang bertanya ini, bahwa proses terjadinya hilal dari bulan sabit yang tipis menjadi bulan purnama kemudian tipis lagi, ini adalah penentuan waktu-waktu bagi manusia. Dan yang kedua, penentuan waktu bagi haji. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajji. Gitu jawabannya. Kalau boleh dijelaskan sedikit bahwa mawaqitu linnas, waktu-waktu bagi manusia, ini tentu banyak fungsinya. Mungkin kalau kita kembali ke masa lalu sebelum adanya sistem kalender atau penetapan waktu berdasarkan kalender, orang-orang dulu mungkin menentukan jadwal bertani, memulai berkebun, kapan panen, sampai kepada penentuan jadwal kerja, penggajian, dan lain-lain. Kalau kemudian ada waktu haji, bukan berarti kemudian hanya waktu haji yang disandarkan kepada waktu hilal. Tentu penentuan awal puasa, iddah bagi perempuan yang diceraikan, sampai kemudian menentukan waktu sholat, dan kemudian sampai ke haji. Jadi penentuan hilal itu juga sangat terkait dengan ibadah. Ini sebuah hikmah astronomis yang kalau orang mau berpikir dengan jeli bahwa fenomena-fenomena alam ini sebetulnya adalah kemudahan bagi manusia. Khususnya terkait dengan masalah waktu, mawaqit. Jadi miqat itu jamaknya mawaqit, bisa berarti nama tempat, bisa pula berarti keterangan waktu di dalam bahasa Arab atau Al-Quran ini. Nah, yang menarik adalah ayat setelahnya loncat tiba-tiba, laisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Yang namanya amal yang berkualitas, kebajikan itu bukanlah masuk ke rumah lewat belakangnya atau lewat pintu belakang. Nah, ini ada sejarah budayanya. Orang-orang Quraisy Mekah dulu, kalau mereka belum menyelesaikan ibadah hajinya, mereka terbiasa untuk masuk pintu rumah lewat belakang, tidak masuk rumah lewat pintu depan. Tapi tafsir lain daripada ayat ini adalah bahwa janganlah bertanya tentang sesuatu kepada seseorang yang bukan ahlinya. Atau maknanya juga, bertanyalah kepada seseorang tentang sesuatu yang memang itu dia ahli di bidang itu. Ya, jangan semuanya. Misalnya di Indonesia ini kalau orang udah pintar ceramah langsung dipanggil ustaz gitu kira-kira ya. Sehingga semua ditanyain ke dia. Lalu urusan berantakan. Begitu juga orang yang bidangnya bukan pada bidang agama atau bukan bidang-bidang tertentu, ya katakan tidak tahu kalau memang bukan bidangnya atau bukan domainnya. Kenapa kemudian lebaran gak kompak? Ya karena semuanya jadi mufti di Indonesia ini, ngambil keputusan. Semua ormas ambil keputusan sendiri. Sudah ada pimpinan ormasnya yang di bawah gak taat, ikut kelompok ini lagi. Bahkan ada yang ikutnya Mekah gitu. Nah, seakan-akan di Indonesia ini mereka tidak punya imam dan tidak mau turut pada struktur keulamaan dan keumaraan di Indonesia ini. Kita lanjut dulu. Jadi tafsir daripada kata jangan masuk rumah pintu belakang, maknanya adalah jangan bertanya kepada seseorang yang bukan ahlinya, atau tanyakanlah seseorang itu jika memang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan domainnya. Ini agama menganjurkan ini. Disinilah pentingnya ilmu pengetahuan. Disinilah agama kita Islam itu mendudukan segala sesuatu secara proporsional. Baru kemudian dijelaskan. Nah, haji yang berkualitas itu adalah yang sudah mabrur. Mabrurnya seseorang itu kelihatan dari albirunya. Jadi mabrur dari kata-kata birra itu kelihatan daripada perbuatannya. Nah, mungkin di sini banyak yang sudah pernah haji, banyak yang sudah pernah umroh. Saya ingin mengingatkan kembali, ini bulannya Pak Haji semua, agar mari kita lihat dulu kualitas amal kita. Walakinnal birra manittaqa. Orang yang disebut sudah berbuat baik dan mabrur umrohnya, mabrur hajinya adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang bagaimana? Dilanjutkan pada ayat 189 itu. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Masuklah rumah lewat pintu depannya. Ini simbolis juga nih. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. agar kamu menjadi orang yang beruntung. Sampai di sini. Jamaah rahimakumullah, ini musim-musim bulan haji, jangan sampai kita tidak bisa mengambil momentum. Momentum tuh begini. Waktu saya ditanya, "Ustaz, apa hukumnya pemakaman jenazah Muhammad Ali sampai satu minggu kemarin? Kenapa jenazahnya Muhammad Ali kok dikuburnya satu minggu? Bukankah harusnya jenazah itu secepatnya dimakamkan?" Di dalam hati saya, qadarullah. Kalau Anda melihat dari kacamata Indonesia, mungkin Anda tidak melihat momentum penting. Tapi kalau Anda melihat dari kacamata Amerika, apalagi sedang kampanyenya Donald Trump yang anti-Islam, ketika satu minggu orang menyebut nama Muhammad, Muhammad Ali, Muhammad Ali, itu yang akhirnya membuat situasi seluruh dunia, media-media mainstream, semua menyiarkan secara live nama Muhammad Ali, sehingga kelompok anti-Islam di Amerika, kondisinya pada saat itu, baik kulit hitam maupun kulit putih, apapun aliansinya, partainya dan agamanya, itu tiba-tiba tergiring mau tidak mau harus ikut pada suasana yang mengharu biru mengagungkan nama Muhammad Ali. Jadi secara dakwah ini penting sekali, apalagi Amerika, negara di dunia yang sering memainkan isu. Sebab perang zaman sekarang ini bukan perang bedil, tapi perang opini. Sehingga Donald Trump mau tidak mau akhirnya harus hadir pada acara pemakaman Muhammad Ali. Saya yang pada hari itu juga diwawancarai di TV One, dari setengah jam menjadi dua jam, saya manfaatkan betul itu untuk dakwah saya, momentum itu. Rasulullah itu meninggalnya hari Senin pagi, dimakamkannya malam Rabu. Kenapa? Kenapa Rasulullah dimakamkannya lama, padahal perintahnya harus cepat? Ada tiga situasi yang mendasarinya. Satu, para sahabat dalam kondisi shock, sebab peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, ada kevakuman kepemimpinan saat itu yang tidak bisa dipilih. Yang ketiga, nanti dimakamkan setelah definitif siapa pemimpin politik Islam pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kehadiran jasad Rasul sama dengan hidupnya, walaupun dalam kondisi matinya. Dan itu dibuktikan oleh statement Abu Bakar ketika Rasulullah di malam Rabu akan dimakamkan, dicium oleh Abu Bakar keningnya, dan Abu Bakar berkata, "Tibta anta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan." Engkau tetap baik, sama saja baiknya antara matimu dengan hidupmu ya Rasulullah, antara wafatmu dengan hidupmu ya Rasulullah. Artinya apa? Betapa pentingnya momentum khususnya kepemimpinan. Saya berKTP Jakarta, dan saya yang memang sesungguhnya melihat betapa pedihnya masalah-masalah kepemimpinan non-Islam yang sedang diagung-agungkan belakangan ini. Dan itu semua terkait dengan Pilpres 2019. Dan sayangnya, banyak sekali umat Islam itu dalam mengambil keputusan, tindakan-tindakan politik, tindakan ekonomi, tindakan hukum, sosial, budaya, jarang memperhatikan kualitas takwa dalam hidupnya. Contoh, saya masuk. Anda dalam memilih pekerjaan, dalam memilih bisnis, janganlah dulu uangnya, janganlah dulu profitnya sebagai landasan utama untuk mengambil keputusan dalam hidup. Dalam memilih pekerjaan di mana Anda akan bekerja, sebagai seorang mukmin, landasan berpikirnya, proses pengambilan keputusannya itu sudah diatur dalam agama, khususnya dari Al-Quran sebagai Furqan. Kalau Furqan itu tidak dipakai, Anda akan dihadapkan kepada sebuah adagium bodoh, bodoh sekali. Misalnya, lebih baik memilih pemimpin kafir yang jujur daripada pemimpin muslim yang korup. Ini sebuah adagium tolol yang dua-duanya enggak boleh dipilih. Orang bodoh yang memilih pemimpinnya yang non-muslim, saya juga gak yakin. Tunjukkan pada saya mana pemimpin non-muslim yang bersih di Indonesia ini, wali kota atau bupati, tunjukkan pada saya. Dan saya bisa balik, terlalu banyak pemimpin muslim yang bersih, dan saya bisa buktikan kinerja mereka dan nilai mereka di atas 90, lebih daripada presiden yang sekarang. Hanya saja mereka memang tidak di backup oleh media, yang media semuanya milik mereka. Hanya saja liberalisme pemikiran Islam, mayoritas orang Islam ini sudah dalam survei yang saya pelajari dari berbagai lembaga, cara orang Islam mengambil keputusan dalam memilih pemimpin ternyata mengandalkan dirinya sendiri. Tidak bertanya kepada ahlinya, tidak. Dan lebih bodohnya lagi, sistem demokrasi yang hanya boleh dipakai di dalam politik, itu pun bukan politik Islam, dibawa masuk pula ke rumah tangga. Kok bisa sistem politik dimasukkan ke dalam sistem berumah tangga? Ini gila ini. Dalam pengambilan keputusan, contoh dalam rumah tangga, lihat saja. Rumah tangga konflik, langsung panggil lawyer. Kalau Anda di sini ada lawyer, Anda di sini notaris, saya sarankan, jika Anda muslim, jangan masuk dalam konflik itu. Karena mekanisme menyelesaikan konflik rumah tangga di dalam Al-Quran adalah fabu'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil orang bijak dari pihak keluarga laki-laki, panggil orang bijak dari keluarga perempuan. Tetapi dua orang ini yurida islahan, harus pada posisi menginginkan islah, kebaikan, kedamaian. Kalau itu dua mekanisme itu sudah dijalankan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah yang Maha Rahman Maha Rahim akan turunkan malaikatnya dan menjadi cocoklah semua urusan itu. Tapi kalau lawyer yang datang menghadapi konflik, lawyer melihat kebenaran dari sisi siapa? Dia membela siapa? Tentu di sini ada subjektif yang sangat tinggi. Selain mekanismenya memang salah, Anda sebagai lawyer dan notaris masuk kalau sudah terkait dengan pembagian hak material di situ. Jangan masuk di konfliknya. Mulai dulu dari pihak keluarga. Sidang jemaah rahimakumullah. Lalu bagaimana sebetulnya takwa berkualitas sehingga kita menjadi orang yang berkualitas ukurannya? Sidang jemaah rahimakumullah. Bukan duit, bukan materi, bukan jabatan. Ayatnya mengatakan demikian. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat, ke timur dan ke barat. Ini persoalan mendasar di kita. Ada kelompok-kelompok Islam yang saling terpecah belah karena merasa kelompoknya ini lebih berkualitas dari sisi keagamaannya, padahal masih sangat ritual sekali dan ibadahnya mahdoh minded, sehingga berseteru, ya, apakah yang ikhwani, yang Hizbut Tahrir, yang Salafi, yang apalagi, yang partainya ini, yang NU-nya, yang Muhammadiyahnya. La haula wala quwata illa billah. Ayat ini menggambarkan secara simbolis kebajikan itu bukanlah dengan menghadap ke timur dan menghadap ke barat, dan bukanlah ibadah-ibadah mahdoh simbolis kamu, ritual itu yang menjadi ukuran utama. Kalau kamu ingin hidup bermasyarakat dalam tatanan sosial Islam yang sesungguhnya dan menjadi Islam yang berkualitas di hadapan umat lain, bukan itu. Yang satu ukurannya jenggotnya dan celananya, yang satu simbolnya adalah bajunya, yang satu lagi bentuk sholatnya, sampai yang perempuannya pun, ya, yang jilbabnya kayak begini, yang lilitannya kayak begitu, yang warnanya seperti ini dan warnanya seperti itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Statement saya sekarang ini saya ambil dari tafsir As-Sa'di. bahwa beliau yang menyitir pemahaman bukanlah kebajikan itu diukur dari simbol-simbol cara beribadah kamu itu. Walakinnal birra, kualitas ketakwaan seseorang, amal ibadahnya itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ada lima pondasi kuat ideologi seseorang yang harus dia pegang kalau ingin menjadi orang yang hebat itu, orang berkualitas. Satu, perbuatannya harus didasari iman kepada Allah. Dua, harus akhirat oriented. Tiga, harus mendapatkan support dari malaikat, beriman kepada malaikat. Dan yang keempat, mengikuti jejak Nabi karena beriman kepada Nabi, kepada kitab dulu, baru kemudian kepada Nabi. Lima itu. Kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada Nabi. Ini hierarkis. Jadi kalau Anda seorang yang concern dengan sumber daya insani, human resources, atau indeks prestasi human resources, sebagai orang beriman, tentu ukuran yang pertama adalah 2/3 daripada gunung es itu adalah di bawah dasar laut. Kualitas seseorang itu yang gak kelihatan, ibarat gunung es di laut, 1/3 di atas permukaan laut dan 2/3 di dalam. Maka yang harus ada di dalam kalau ingin menjadi orang berkualitas adalah dasar perbuatan adalah iman kepada Allah. Dan yang kedua adalah yaumil akhir. Menarik sekali, kenapa tidak sesuai dengan rukun iman yang keenam? Kan biasanya rukun iman yang keenam itu yaumil akhir nomor 5 dan iman kepada takdir nomor 6. Tapi kenapa di sini terkait dengan aplikasi implementasi perbuatan adalah iman kepada hari akhirat, kenapa nomor 2 hierarkinya? Coba perhatikan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Anda mau tahu enggak, keluar rumah Anda seorang mukmin atau munafik pergi ke kantor? Anda mau tahu? Hari ini tadi pagi keluar rumah mau kemana gitu sebelum sholat Jumat, Anda nih mukmin atau munafik, cukup 2 barometernya. Satu, apakah ketika Anda keluar rumah tadi betul-betul ingin mencari Allah, menemukan Allah, mendapatkan ridho Allah atau tidak? Dan kedua, apakah Anda keluar rumah tadi pagi entah mengerjakan apapun pekerjaan Anda, Anda tujukan agar memperberat timbangan amal Anda di akhirat? Jika dua ini tidak ada, Anda munafik. Itu kembali ke surah Al-Baqarah. Ini timbangan kualitas amal seseorang. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang berkualitas, termasuk saya, apapun yang kita lakukan harus ingin mendapatkan ridhonya Allah dan demi memperberat timbangan amal kita di akhirat. Saya ingin tekankan dari sisi ini yang penting. Saudara-saudara, ada kalimat bunyinya begini. Kalau orang sudah menjumpai Allah dalam hidupnya, maka dia sudah mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau orang keluar rumahnya, bekerjanya, berkarirnya tidak menjumpai Allah, tidak menemukan Allah dalam hidupnya, dia tidak akan mendapatkan apapun. Hanya kelihatannya saja, rumahnya mewah, gajinya tinggi, mobilnya bagus, tapi sebetulnya dia tidak punya apa-apa. Jadi untuk menanamkannya, saya ingin bertanya pada Anda, jawab di dalam hati saja. Pertanyaan pertama, apa yang hilang dari seseorang yang sudah menjumpai Allah? Apa yang hilang dari seseorang yang sudah menjumpai Allah? Tidak ada. Kelihatannya saja, orang yang memilih agama Allah, orang yang memilih menegakkan risalah Muhammad, kelihatannya hilang. Pekerjaannya, popularitasnya, apanya gitu hilang. Tapi percayalah, dia gak akan kehilangan apapun dalam hidupnya. Awwadahullahu khairan minhu. Bahkan kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah, rela kehilangan apapun asal tidak kehilangan Allah. Buat apa dikenal di dunia kalau tidak dikenal oleh penduduk langit? Kalau dia berprinsip seperti itu, dia tidak akan kehilangan apapun di dalam hidupnya karena Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Pertanyaan kedua, apa yang didapat dari orang kalau sudah kehilangan Allah? Apa yang didapat oleh seseorang kalau dia sudah kehilangan Allah? Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Makan angin. Anda, yang tindakan-tindakan Anda, sikap-sikap Anda, keputusan-keputusan Anda, mengabaikan Allah, mengabaikan akhirat, tidak berdasarkan Islam, akan menyesal nanti pada hari kiamat. Dan Allah yang bersumpah, kamu pasti menyesal. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi yang hari itu semua manusia bakal menyesal. Jadi kalau mau lihat nanti musim penyesalan itu akan kelihatan nanti pada hari kiamat. Ini orang yang visioner di dalam hidupnya. Ingin sekali saya banyak menyampaikan banyak hal kepada saudara-saudara yang dicintai di sini, tapi mudah-mudahan khutbah pada hari ini membuat kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala ali muhammad. Sidang jumaah rahimakumullah. Tambahan kualitas amal sedikit. Kalau tadi sifatnya 2/3 yang menjadi dasar ideologi kita yang tidak kelihatan, sekarang yang harus kelihatan itu yang mana? Wa atal ma'ala 'ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ili wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi 'ahdihim idha 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muflihun. Kalau ingin menjadi orang yang beruntung dalam pekerjaan, saran saya jangan jalani hidup dengan teori dan konsep yang coba-coba. Ingat, di dunia kita cuma sekali hidup loh. Jangan menjalani hidup kayak orang lain yang orang lain sendiri masih coba-coba enggak tahu. Begitu juga berumah tangga. 70% cara orang Indonesia berumah tangga itu copy paste gitu, kira-kira istilah nyontek dengan peradaban keluarga sebelumnya. So di sini banyak para suami, di sini para ayah. Pesan saya, jangan jadi suami gagal, jangan jadi ayah gagal. Anda menjadi pemimpin keluarga Anda. Anda harus menjadi rektor bagi anak Anda sendiri. Anda harus menjadi kepala sekolah bagi anak Anda sendiri. Anda harus menjadi kiai bagi pesantren keluarga Anda sendiri. Itu orang yang visioner. Gimana caranya? Di antaranya adalah berikanlah harta yang kamu cintai dengan cinta kepada karib kerabatmu dulu. Berikan hartamu yang paling kamu cintai dengan penuh cinta kepada siapa? Karib kerabatmu dulu. Coba periksa apa yang paling kamu suka. Jika itu sudah diminta oleh Allah, mulai dari karib kerabat, masya Allah, kamu akan terhormat. Perhatikan anak yatim lewat hartamu, orang miskin dengan hartamu, musafir yang tidak mampu dengan hartamu, para peminta-minta juga dengan hartamu. Dan jangan lupa, kalau ingin menjadi harta yang berkualitas, harus berani jihad harta. Gak akan miskin. Orang pelit yang hidupnya susah itu sebetulnya. Orang kaya itu kalau sudah punya konsep ekonomi di dalam Al-Qurannya, ingin memberi. Wa atil mala ala hubbihi. Memberinya itu dengan cinta dan yang paling dicintainya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ala sahabati ajma'in. Wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in alahum bihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin.